Sisi pendalilannya, yang bukan ahlul bid'ah saja boleh diceritakan kesalahannya, apalagi ahlul bid'ahnya. Paham ya? Jangan sampai kemudian kesannya berarti ini Rasulullah SAW menyebut sahabat ahlul bid'ah. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan salahnya, menyebutkan keliruannya, dan menceritakan kenapa. Wa'ala alihi wa ashabihi. Baik, kita teruskan. Qala syekh rahimahullah qawluhu illa balagha min Allah wa risalatuhu. Terakhir beliau tentang ayat Qul inni la yujirani min Allahi ahadun walan ajida min dunillahi multahada. Dan Allah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwa beliau pun tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya dari Allah, dan tidak pula mendapatkan jalan untuk lepas atau menghindar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat untuk berlari melepaskan diri kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qawluhu illa balaghun min Allahi wa risalatuh. Ay, laysa li maziyatun ala nas. Beliau menyatakan bahwa dalam ayat ini tidak ada keistimewaan yani dari orang lain. Illa anna Allah khassani biiblaghi risalatihi. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan saya untuk menyampaikan risalahnya. Wa da'watil khalqi ila Allah. Ya, manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadza taqumul hujjatu 'ala an-nas. Dengan itulah hujjah Allah tegak terhadap manusia. Hanya ini yang artinya keistimewaan, kelebihan beliau dari manusia yang lainnya. Sebagaimana ya merasakan sakit juga bisa sedih. Nah, bahkan mayit innahu mayit pun akan menjadi dunia. Ini juga meninggal dunia. Tidak ada yang kekal kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun juga diperintahkan Allah dalam ayat-ayat yang lain untuk menegaskan qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Qala qawluhu wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, fa inna neraka jahannam dan ia kekal selama lamanya. Wa hadzal murad bihi, yang dimaksud dengan maksiat di sini adalah maksiatul kufriyah. Ini maksiat kekufuran, pengingkaran, penolakan, penentangan terhadap datang dari Allah dan Rasulnya. Kama qayyadat an-nusus al-akhar an-nusus al-ukhar al-muhkamah. Sebagaimana di ikat dibatasi oleh nas-nas lain yang muhkamah. Maksiyah, adapun mujarrad maksiyah, fa innahu la yujibu la yujibul khulud finna. Adapun semata-mata maksiat, artinya di sini maksiat orang itu melanggar Allah ataupun melanggar sebagian larangan Allah. Karena dia meninggalkan kewajibannya, meninggalkan sholat misal atau apa namanya, karena lupa. Atau dia melakukan perkara yang haram lainnya. Ini semata-mata maksiat. Ini kan berarti dia durhaka kepada Allah. Fa'in ya kekal. Tapi kalau misalnya pengingkaran tersebut, penentangan tersebut terhadap ketentuan Allah kekal di dalam neraka atau taqawul ala Allah bila ilmin. Ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu dalam artian apa namanya dan hal-hal yang berkait dengan Allah. Kamadalla ta'ala dalika ayat Al-Quran sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran yang lainnya wal hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis Nabi. Maka para pendahulu umat ini juga para imamnya. Ini kalau mujarrad al-ma'siyah. Nah, ini maksud dengan kufuran. Nah, kekufuran. Yang di mujarrad ma'siyah. Ini namanya ma'siyah itu semua bentuk yang menyelisih. Di antaranya ada hal-hal yang hanya karena satu apa namanya ini perbuatan dia yang diciptakan Rasulullah terutama khususnya tentang kaum wanita. Inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar, melihat kamu itu orang yang paling banyak menghuni neraka. Ini kaum. Kemudian di mereka bertanya, apakah karena yafurna billahi wa rasulih, apakah karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya? Tidak. Bukan karena kufur kepada Allah dan Rasulnya, tapi kufur kepada kebaikan suami. Itu sudah membuat mereka masuk dalam neraka, walaupun itu tidak kekal. Walaupun itu tidak kekal. Ini salah satu contohnya. Ini kufur nikmat. Kufur kebaikan kan? Ya, kufur nalasir. Qala qawluhum hatta idza ra'u ma yu'adun, sampai ketika mereka sudah melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, ay syahaduhu ayanan, mereka melihat dengan mata kepala mereka, wajazamu annahu waqi'un bihim, dan mereka yakin pasti bahwa itu akan menimpa mereka. Fasaya alamun fi dhalika, yani mereka akhirnya tahu pada waktu itu, fi dhalikal waqt haqiqatal ma'rifah, dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya, man adha'afu nasiran wa aqallu adada, siapa orang yang paling lemah, siapa golongan yang paling lemah penolongnya dan yang paling sedikit jumlahnya, hina la yansuruhum ghairuhum, ketika tidak ada lagi orang lain yang bisa atau selain mereka yang mampu menolong mereka. Wala anfusahum yantasirun, bahkan wala anfusahum yantasirun, bahkan diri mereka sendiri tidak mampu untuk menolong diri mereka, menolong dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri tidak mampu, apalagi menolong orang lain. Wa idh yuhsyaruna furada, ini ketika mereka dikumpulkan dalam keadaan sendiri-sendiri, kama khuliqu awwal marrah, sebagaimana mereka diciptakan pertama kali dan badan sendirian menghadap dalam keadaan seorang. Qala qawluhu qul lahum, katakan kepada wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sa'aluka, kalau mereka bertanya, faqalu, kata mereka, kalau mereka menanyakan, mata hadzal wa'd, kapan, yakni hari yang dijanjikan itu, kapan, yakni hari kiamat itu terjadi, qul qaribun, in di sini la maksudnya in nafiyah, ini la nafiyah ya, sama seperti itu ma nafiyah, jangan dibuat in adri qaribun ma tu'aduna am yaj'a, aku tidak tahu apakah dia sudah dekat apa yang dijanjikan kepada kamu atau Rabbu menjadikan rentang waktu yang panjang, ay ghayatun tawilah, fa ilmu dhalika indallah, ghayatun tawilah, ilmu itu sangat, masih sangat jauh, maka ilmu yang demikian, ilmu tentang waktu tersebut itu di sisi Allah. Alimul ghaib, zat yang maha mengetahui perkara ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan dia tidak menampakkan perkara ghaib itu kepada siapapun minal khalq, dari makhluk-makhluknya, bal infarada fi ilmi dhamair wal asrar wal ghaib, bahkan hanya dia sendiri yang menguasai ilmu ghaib tersebut, hal-hal yang sifatnya tersembunyi, rahasia-rahasia dan perkara-perkara yang gaib yang tidak tertangkap dan diketahui oleh manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya, hatta malaikat pun tidak mengetahui. Nah, bahkan di Israfil yang sangat dekat, nah, itu pun tidak mengetahui apa yang menjadi rahasia dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Qala qawluhu illa man irtada min rasulin. Ini kecuali orang-orang yang diridhai dari kalangan rasulnya. Ai fa innahu yukhbiruhu bima qadat hikmatuhu ay yukhbirahu bihi. Yani Allah menerangkan kepada rasul tersebut apa yang sesuai dengan hikmah Allah untuk dia terangkan kepadanya. Yang Allah beritakan kepada para nabi dan rasulnya tentang nanti akan kejadian di hari kiamat atau menjelang hari kiamat, apa yang terjadi pada umatnya, itu diterangkan oleh Allah kepada rasulnya bahwa umatnya akan mencapai yang seperti disebutkan zuyat lil ardh fal araitu masyariqaha wa magharibaha wa mulku ummatihi tablughu nam masyariqaha wa magharibaha kama qala. Allah melipat timur dan barat bumi ini sehingga aku melihat, bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan bahwa kerajaan kekuasaan umatnya itu mencapai timur dan barat yang terlihat oleh beliau. Dan semua yang diberitakan itu hal perkara yang gaib ini belum kita ketahui. Atau juga tentang kejadian kiamat, bagaimana kejadian di hari kiamat ketika orang benar ada yang menyeberang di shirath, kemudian setelah shirath ada qantarah, ada mukminnya qisas di situ, qisas antara satu dengan yang lainnya, ada surga dan neraka, tentang kenikmatan-kenikmatan surga dan tentang azab-azab neraka, kengeriannya, yang semua di bagian itu diterangkan oleh Allah kepada rasulnya. Bahkan rasulnya dibawa tunjukkan dalam Isra Mi'raj ataupun ketika mimpi, dalam mimpi beliau dibawa, yakni melihat-lihat keadaan neraka. Allah juga berita yang kita sebutkan tadi, ya, inni ra'aitu ayyanam aktsara ahlin nar an-nisa. Itu juga perkara gaib yang beliau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dhalika li anna ar-rusul laysu ka ghairihim, karena rasul itu tidak seperti yang lain. Fa inna Allah ayyadahum bi ta'yidi ma ayyadahu ahadan min al-khalq, karena Allah menguatkan mereka dengan yakni dukungan-dukungan yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Wa hafidha ma awhahu ilaihim hatta yuballighu ala haqiqatihi, Allah menjaga apa yang Allah wahyukan kepada mereka, disimpan Allah di dalam dada-dada mereka para anbiya, bahkan Allah lindungi ketika mereka membacanya sampai mereka menyampaikannya secara hakikat, secara yang benar. Min ghairi an tatakhabbathahum syaitan, tanpa disentuh atau diganggu oleh para syaitan. Wala yazidu fihi aw yanqusu, tanpa mereka menambahnya hingga tidak bisa menambahinya ataupun menguranginya. Walihada qal fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi wa sada'i, bentuk pengawasan, pemeliharaan dan perlindungan Allah. Ay yahfadunahu bi amrillah, Allah memelihara ini, Allah menjaga mereka, menjaganya dengan perintah Allah, dengan kekuasaan Allah. Li'alama bidzalik, yani agar ini Allah tahu bidzalik anna qad ablagha an qalban wa ablagha risalati rabbihim, bahwa mereka telah menyampaikan risalah Rabb mereka, bima ja'alahu lahum min al-asbab, dengan ini ketika Allah menjadikan mereka sebagai sebab sampainya risalah tersebut kepada umat manusia. Wa ahata bima ladaihim, dan meliputi apa yang ada di hadapan mereka. Ai bima indahum, ini apa yang ada pada mereka, di sisi mereka. Wa ma asaruhu wa a'lanu, apa yang mereka simpan, apa yang mereka sembunyikan, dan apa yang mereka yang tampakkan dengan terang-terangan. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah mencatat segala sesuatunya dengan catatan yang teliti. Wa fi hadhihi surah fawaidu katsiratun, di dalam surat yang panjang ini di 28 ayat ini terdapat yakni beberapa faedah. Minha wujudul jin, faedahnya menampakkan kepada kita bahwa jin itu ada apapun namanya, sebutannya, ya, sungguhnya itu adalah jin. Ya, mereka yang jahat itu namanya syaitan. mereka yang melanggar, yang jahat, itu namanya syaitan. Sebagaimana di kalangan manusia juga ada syaitan. Nah, wa annahum mukallafuna ma'muruna manhiyun. Mereka juga mukallaf. Mereka juga mendapatkan tugas-tugas syariat. Mereka juga diperintah dan mereka juga dilarang. Mujazuna bi'amalihim. Mereka juga diberi balasan dengan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Kama huwa sharihun fi hadhihi as-surah. Bagaimana disebutkan di dalam surat-surat dalam surat ini. Minha anna Rasulullah SAW rasulun ilal jin. Dalam ayat ini juga jadi dalil. Ayat-ayatnya menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya diutus kepada umat manusia, tapi juga kepada jin. Nah, kama huwa rasulun ilal ins. Bagaimana juga diutus kepada manusia, beliau juga diutus kepada al jin. Fa inna Allah asarafa nafar jin. Karena Allah membelokkan pak jin kepada beliau. Ya sami'u ma yuha ilaihi. Agar mereka memperhatikan, mendengarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yuballighu qaumahum. Lalu menyampaikannya kepada kaum mereka. Tapi mereka pulang sebagai apa? Muhajirin. Jadi bukan rasul kata para ulama. Nah. Zaka'ul jin. Jin juga punya kecerdasan. Wa ma'rifatul bil haq juga mengetahui perkara yang hak. Walaupun itu nenek moyangnya satu. Nah, iblis. Ya. Nah, abul jin. Wa annalladhi saqahu minal iman huwa ma tahaqqaquhu min hidayatil Qur'an. Dan yang membawa itu adalah apa yang mereka perasaannya dari sebagiannya Al-Quran. Hidayah dan keselamatan bagi dia. Dia membaca Al-Quran bertahap. Dia untuk memperbaiki. Dikatakan dalam ayat, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu iman. Bertambah iman jika mereka membaca ayat-ayat Allah, semakin bertambah hidayah, ingin cari menggali lagi dia dapatkan dalam ayat Al-Quran. Adapun orang yang dalam sirkulubih marah penyakit, ayat-ayat itu zadat hum rijusan ila rijus, semakin bertambah. Wa husnul adabihim fi khitabihim, dan bagusnya adab mereka di dalam mereka. Nah, ini mereka punya al-banul insan. Dan kita manusia lebih-lebih lagi. Allah berikan kita karunia kelebihan. Ya, Allah ciptakan ayah kita adab dengan kedua tangannya yang mulia, bukan dengan semata-mata dengan Allah bentuk buatkan rupanya. Ya, kemudian apa? Roh yang dia ciptakan dengan yang Allah pilihkan. Subhanallah. Ya, ini beradab daripada wa minha yantina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa hifdhuhu lima dan penjagaan Allah. Jalan Islam sampai kiamat itu selalu dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ini juga menjadi dalil, ya, dijadikan pegangan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah untuk membantah orang-orang yang menganggap Islam ini bukan ajaran yang benar. Islam itu bukan pula. Qala fajinnun fahina fahina ibtada'at basyair nubuwwatihi was-sama'u mahrusatun bin nujum. Ini sejak mulai muncul langit itu sudah terjaga. wasyayatin fadharabat an amakiniha, dan para syaitan pun mulai lari dari tempat-tempat mereka. Wa azajat an marasidia, dan mereka uzajat an marasidia, digoncangkan dengan yang adanya pengintai-pengintai yang langit tersebut. Wa annallaha rajama bihil arda, rahima bihil arda wa ahlaha rahmatan ma yuqaddaru laha qadar. Nah, dan Allah merahmati dengan beliau, dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan penduduk bumi dan juga bumi itu sendiri. Allah bersalah merahmatinya dengan rahmat yang tidak mungkin bisa dinilai kadarnya. Bagaimana dalam ayat, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan Rasulullah menyebutkan juga, "Ana rahmatun muhdah." Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk bumi dan penduduk bumi. Terhadap orang kafir pun Rasulullah adalah rahmat. Sehingga apa? Bahwa ini mereka tidak dibinasakan sebagaimana umat-umat sebelumnya. Itu sudah sebagai sebuah rahmat. Nah, apalagi untuk orang-orang yang beriman. Wa arada bihim rabbuhum rasyadan, dan Allah menginginkan kelurusan petunjuk bagi mereka. Wa arada an yudhhira man min dinihi wa syar'ih, Allah ingin menampakkan sebuah agamanya dan syariatnya. Wa ma'rifatihi fil ard, dan pemahamannya ma'rifat tentang dia di muka bumi. Ma tabtahi lahul qulub, yang dengan itu hati-hati menjadi cerah dan berseri, menjadi bangga, menjadi senang. Wa tafrahu bihi ulul albab, dan dengan itu semua orang-orang berakal menjadi gembira. Wa tadhharu bihi sya'irul Islam, dan tampak menang syiar-syiar Islam. Wa yanqamu bihi ahlul awthan wal asnam, dan binasa karenanya ahli orang para pemuja berhala dan pemuja-pemuja patung-patung, menyembah-menyembah patung-patung. Wa minha syiddatu hirsil jin li istima'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusias yang sangat besar dari kalangan jin untuk mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakumuhum alaihi, bertumpuk mereka, ya. Nah, berjejal-jejal karena ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermunajat dalam sendirian berdoa kepada Rabb-nya. Wa minha anna hadhihi surah qad ishtamalat 'ala al-amri bit-tauhid wan nahyi 'ani syirk. Surat ini meliputi perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Wa gunnam babayanat halakal khalq, dan menjelaskan pula keadaan makhluk secara umum. Wa anna kulla wa ahadin minhum la yastahiqu min al-ibadati mithqala dzarrah, dan bahwa manusia ini, setiap orang dari makhluk itu, siapapun dia, hatta Nabi SAW, tidak berhak untuk menerima ibadah, peribadatan dalam bentuk apapun, sebesar biji zarrah sekalipun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam idza kana la yamliku li ahadin naf'an wala dharra. Ini perintah Allah, bukan untuk sekedar basa-basi, bahwa Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwa tidak mampu, tidak kuasa memberikan manfaat dan mudarat. Bal wala yamliku li nafsi, bahkan tidak pula mampu untuk membela dirinya, menolong dirinya. Alima annal khalq kulluhum kadzalik. Maka tahulah kita, mulima annal khalq, semuanya demikian. Tidak ada satupun yang mampu untuk membela dirinya, menolong dirinya, menyelamatkan dirinya dari Allah, apalagi orang lain. Faman nam faminal khata wal ghalat, jelas keliru dan salah ittikhadu man hadza wasfu ilahan akhar ma Allah, sehingga salah, jelas salah dan keliru menjadikan orang yang seperti ini keadaannya sebagai ilah yang lain bersama Allah. Apa ini kemarin? Ya, tauhid rububiyah, ya salzim tauhid uluhiyah, masuk ke dalamnya pengertian ini. Sesuatu yang kita sembah itu, ya nam. Ya, sesuatu yang kita sembah itu, kita akan dikejar tanya, kenapa kamu menyembahnya, beribadah kepadanya? Karena dia maha pencipta, karena dia maha memberi rezeki. Kalau ini diserahkan kepada selain Allah, jatuh ke dalam kesyirikan. Berarti apa? Kita menganggap, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dan juga menganggap dia punya rububiyah. Nah, sudah syirik dalam uluhiyah, syirik pula dalam rububiyah. Qala wa minha anna ulumul ghuyub qad infaradallahu bi 'ilmiha. Ilmu ghaib itu Allah sendiri yang mengetahuinya. Wala ya'lamu ahadun minal khalq, tidak ada satupun yang tahu tentang perkara ghaib ini. Illa man irtadahu Allah wa khassahu bi 'ilmi syai'in minha, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah dan Allah khususkan dengan ilmu sebagian dari perkara ghaib. Tidak semua, tidak semua, tidak detail. Maka salah besar orang yang mengatakan wa min judika dunya wa zarrataha wa min ulumika ulmul ghaibi ilmul qalawhi wal qalam. Ini sebenarnya dia ingin memuji Rasulullah SAW, tapi kebablasan salah. Nah, menganggap bahwa ilmu Rasulullah itu termasuk ilmu yang ada di dalam lauh mahfuz dan apa yang dituliskan oleh qalam hadir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tamma tafsir surah qul uhiya surah al-jin walillahil hamd. Insyaallah kita teruskan nanti pada surat yang berikutnya.